Pertanyaan pertama datang dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, dosa tidak Ustaz jika melamar seorang akhwat yang ayahnya sebagai wali setuju tapi ibunya enggak setuju? Apa tetap dilanjut atau dibatalkan Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz, semoga sehat selalu. Amin. Amin. Ya. Dosa enggak Ustaz jika melamar seorang akhwat yang ayahnya setuju, ibunya enggak setuju. Siapa yang dosa? Ngelamar kan cuma minta. Yang ngelamar, kan? Apa salahnya meminta? Dikasih syukur, enggak dikasih enggak apa-apa. Ya. Gitu. Sehingga enggak ada yang dikatakan harus dosa. Barakallahu fikum. Mengapa? Karena itu hanya melamar. Sifatnya meminta anaknya untuk dinikahi. Kalau dia setuju, ya setuju. Kalau dia enggak setuju, ya silakan tidak setuju. Tapi urusannya nanti berkaitan dengan Allah SWT, apa latar belakang dan alasan kenapa dia menolak atau tidak setuju. Tetapi dari pertanyaan ini, karena disebutkan ayahnya sebagai wali setuju, ibunya tidak setuju, maka kalau yang demikian keadaannya, secara hukum kalau mau dilanjutkan terus sah. Kenapa atau mengapa? Karena memang bapaknya itu sebagai walinya, yang menikahkan adalah bapaknya, dan kalau bapaknya menikahkan sah, walaupun ibunya tidak setuju. Tetapi tentunya perlu ada pendekatan lagi agar ibunya bisa setuju, sehingga pernikahan itu berjalan dengan baik, saling ridho semua pihak. Gitu. Tapi kalau bicara sahnya, sah. Tidak dosa sama sekali. Sebab kepemimpinan di tangan suami. Dan yang namanya wali, itulah yang berhak untuk menentukan diterima atau tidak diterima. Dan kalau dia menikahkan laki-laki tadi dalam keadaan ibunya tidak setuju, tetap sah jatuhnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bertanya selanjutnya, bismillah. Afan Ustaz izin bertanya, bagaimana kalau suami masih melakukan kemaksiatan dan bila diingatkan istri marah dan katanya sudah cukup kamu mengingatkan, cukup doakan saja. Apa yang harus dilakukan seorang istri? Jazakumullah khairan Ustaz. Yang harus dilakukan oleh istri, barakallahu fikum, adalah seperti yang kamu lakukan. Ini menasehati. Dan betul juga kata suami tadi, dan doakan. Nasihati dan mendoakan. Barakallahu fikum. Saya ingatkan apa yang pernah saya sampaikan dulu, bahwa suami istri itu dua-duanya manusia. Istrinya bukan bidadari surga, suaminya juga bukan malaikat. Artinya mesti akan ada dosa pada istri atau pada suami. Sehingga berjalanlah rumah tangga, kayuhlah biduk kalian dengan apa? Dengan tawassi bil haqqi wa tawassi bis sabr, dengan saling menasehati dengan kebenaran dan saling menasehati dengan kesabaran, dan tentunya diiringi dengan doa kebaikan. Seorang suami mendoakan kebaikan untuk istrinya, seorang istri mendoakan kebaikan untuk suaminya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis sawab.